أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين pendengar RRI rahimakumullah, rasa tenang dan damai mudah-mudahan senantiasa menyertai hidup kita dalam menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam bedah tafsir Syekh Sya'rawi ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkokoh ruhiyah dan kekuatan akidah kita, serta menambah wawasan keislaman dalam memahami makna dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengetengahkan pemahaman surah Ali Imran ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون Wallahu khabirun bima ta'amanun. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul SAW yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendengar yang berbahagia, ini adalah salah satu gambaran dari pemandangan ketika perang Uhud terjadi, di mana kalau kita melihat dari data sejarah bahwa pada perang Uhud ini awalnya kaum muslimin menerima kekalahan dan ada sebab-sebab kekalahan itu terjadi. Nah, maka satu hal yang sangat kita inginkan dari kajian pada pagi ini yaitu ketika pembelajaran yang diberikan Allah dari hikmah yang dalam pada perang Uhud ini seharusnya dapat memberikan kepada kita tentang proses pendidikan akidah dan proses interaksi Rasul bersama dengan sahabatnya. Digambarkan pada ayat 153 ini adalah ketika sebagian kaum muslimin yang ikut berperang lari untuk mengejar harta yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy, yaitu pada pasukan Rumat, pemanah. Dan mereka begitu senangnya melihat harta itu sampai tidak menoleh kepada siapapun. Sementara Rasul pada tempat yang lain bersama sahabat yang lain, karena memang posisinya diatur, memanggil-manggil agar mereka yang turun tadi tidak mendekati harta dan kembali kepada posisi tempat mereka berperang. Tetapi tidak mereka pedulikan. Ya, namun harta tadi terlalu besar pengaruhnya sehingga mereka dengan sekejap sudah mengambil harta-harta yang telah ditinggalkan oleh orang-orang kufar. Apa yang terjadi kemudian digambarkan Allah, fa asabakum ghamman bi ghammin. Maka oleh karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan di atas kesedihan. Ya, sedih karena memang kekalahan itu terjadi, banyak yang wafat, banyak yang syahid, sampai disebutkan ada 70 orang. Ditambah atas kesedihan lagi bahwa Rasul hampir-hampir saja terancam nyawanya dan bahkan harus berkorban giginya patah, tulang rusuknya kena batu, bagian tumitnya juga pecah, dan demikianlah yang terjadi. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan mengatakan mukmin kalah, tetapi Allah menyatakan fa asabakum ghamman bi ghammin. Jadi walau begitu mereka tidak menghindari ucapan dan saran Rasul, tetapi Allah juga tidak lantas menghukum mereka dengan kekalahan total, tetapi mereka tetap mendapat pelajaran atas kekalahan dan keteledoran mereka. Likai la tahzanu ala ma fatakum, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, yaitu kemenangan-kemenangan yang baik. Wala ma asabakum, dan terhadap apa yang menimpa kamu. Ya. Jadi kita melihat di sini satu pembelajaran hikmah dari perang Uhud ini adalah bahwa agar mukmin ya bersedia dan rela untuk menerima kondisi yang sedang mereka hadapi dan tidak berputus asa. Maka kalau kita lihat kemudian ketika posisi kaum muslimin sudah kembali normal, dan pada saat mereka tidak lama kemudian mereka menyatukan barisan lagi, dan Rasul memerintahkan untuk mengejar kufar Quraisy. Tetapi harus kita ingat bahwa bantuan Allah lah yang lebih dahsyat, lebih hebat, dan lebih dominan dari kekuatan kaum muslimin. Allah dalam hal ini menurunkan angin punting beliung, angin puyuh yang sangat kencang, sehingga kemah-kemah kafir Quraisy tidak bisa eksis, berterbangan semuanya, dan menyebabkan mereka harus pulang ke negerinya. Oleh sebab itu Rasul tetap memerintahkan sahabat untuk mengajarnya, supaya apa? Minimal mereka tahu kaum muslimin masih punya pasukan dan masih punya keberanian dan nyali yang kuat untuk tetap bertempur dengan mereka. Walaupun pertempuran kedua tidak terjadi, tetapi itu adalah merupakan show of force yang menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak selemah yang mereka gambarkan. Nah, pendengar yang berbahagia, luar biasa dalam Islam ini, dari kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasul, kita masih mendapatkan ibrah, pelajaran bahwa betapa pentingnya taat kepada pemimpin dan disiplin dalam melakukan sebuah kegiatan, rencana, dan sungguh-sungguh dalam melakukan berbagai event atau program, khususnya yang menjadi komitmen bersama. Saya rasa mungkin ini yang dapat disampaikan. Tentunya di studio telah hadir Ustaz Perdana, Ustaz Zainal. Ya, kami persilakan kepada mereka untuk menambahkan wawasan kita. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Sedikit saja untuk menambahkan dari keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Hanafi tadi, bahwa memang ayat 153 ini masih berbicara tentang perang Uhud. Ya. Sebagaimana di dalam pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan bahwa ternyata begitu banyak keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perang Uhud ini dari beberapa ayat yang dipaparkan, dengan tujuan adalah bahwa memang di dalam perang Uhud ini banyak sekali ibrah-ibrah yang harus kita ambil. Dimana pada saat terjadinya peperangan Uhud ini, kaum muslimin mengalami satu kekalahan, dalam tanda petik, bukan kekalahan secara mutlak, akan tetapi akibat mereka melakukan suatu perbuatan maksiat, akhirnya mereka harus menanggung kekalahan dengan berhasilnya pasukan muslim dibuat kocar-kacir oleh pasukan kafir Quraisy yang sebelumnya sudah berada di atas angin. Nah, di dalam ayat 153 ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hanafi, bahwa ada pelajaran yang, ada suatu gambaran yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggambarkan tentang situasi dan kondisi yang terjadi pada saat berkecamuknya perang Uhud ini, yaitu yang diterangkan di mana akibat mereka tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW, akhirnya mereka berhasil dipukul mundur oleh pasukan kafir Quraisy yang naik ke atas bukit, dan akhirnya terjadilah apa yang dikisahkan oleh ayat ini dengan gambaran pasukan kaum muslimin lari terbirit-birit, sehingga tanpa dengan gambaran tanpa ada seorang pun yang berani menoleh ke belakang. Jadi larinya itu betul-betul serius ke depan. Iya, ya, melarikan diri maksudnya. Ya. Inilah yang diberikan tanda oleh Allah di awal ayat ini ketika Allah memulai redaksinya dengan iz. Sebagaimana yang sudah pernah disampaikan dalam kajian terdahulu, Syekh Mutawalli Sya'alawi mengatakan bahwa ketika suatu ayat dimulai dengan iz, maka itu untuk menunjukkan ada suatu hal yang besar atau pelajaran yang berharga yang terkandung di dalam ayat ini yang harus kita ingat. Karena iz itu sendiri maknanya adalah ingatlah. Ingat betul-betul, jangan sampai kamu melupakannya. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israil, kata Allah di dalam Al-Baqarah. Ketika kami ambil perjanjian kepada orang-orang Bani Israil. Ya, berarti di situ ada hal yang sangat penting yang harus diingat dan terus diingat, karena di dalam keterangan Bani Israil tadi ternyata Allah sudah memberikan limpahan rahmat dan kasihnya kepada orang-orang Bani Israil. Begitu juga dalam ayat ini, istus'iduna wala talwuna ala hadin. Ingatlah benar-benar, kata Allah, bahwa di dalam perang Uhud itu pasukan kaum muslimin ternyata sudah lari terbirit-birit tanpa ada yang berani menoleh ke belakang. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum, sedangkan rasul yang kamu tinggalkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha memanggil kamu, berteriak-teriak supaya kamu kembali dan jangan sampai meninggalkan peperangan. Sungguh suatu hal yang sangat memalukan. Sungguh suatu hal yang benar-benar tercatat di dalam perjalanan sejarah, bahwa ternyata pada saat kaum muslimin tidak mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka harus menanggung kerugian yang sangat fatal. Oleh karena itulah, untuk mengobati rasa kesedihan itu, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di dalam keterangan ayat yang sama mengatakan fa asabakum ghamman bi ghamin, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sengaja Allah menyampaikan redaksi, Allah menimpakan rasa sedih di atas kesedihan itu dengan kata-kata asaba. Asaba maknanya itu sebenarnya adalah memberikan pahala. Artinya, walaupun dengan kondisi yang begitu menyedihkan, iya, karena sudah lari terbirit-birit, akan tetapi Allah tetap mengatakan Allah tidak menimpakan kepada kamu azabnya, akan tetapi memakai kata-kata asaba dengan redaksi yang sangat halus agar kaum muslimin merasa ternyata Allah Subhanahu wa taala masih tetap berada bersama mereka. Ya. Ya, saya tambahkan sedikit Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana, bahwa dalam ayat 153 ini ada dua pembelajaran seperti kata Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi tadi. Yang pertama adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Iya, sebagai pemimpin. Ini menjadi menarik bahwa ketaatan kepada Rasul itu berbeda dengan ketaatan kepada atasan. Ya. Taat kepada Rasul itu memang jelas suatu hal yang harus ditaati. Dalam kondisi apa dan bagaimanapun, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang maksum dan wahyu yang disampaikannya berbeda kepada atasan yang terkadang dia adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, dan apa yang disampaikannya boleh jadi terkadang sesuai dengan naluri atau terkadang juga berdasarkan dari hawa nafsu. Maka jauh-jauh hari dalam surah Ali Imran ini ayat 132 Allah sudah mengatakan wa atiu Allah war rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Sementara taat kepada atasan itu harus dibingkai dalam bingkai yang sering kita dengar ketika kita belajar di Mesir, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk setinggi apapun dia kalau hal itu menyebabkan kita melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau atasan menyuruh kita untuk membunuh orang yang tidak berdosa, setinggi apapun pangkat dia, maka kita tidak boleh melakukannya. Walaupun kita melihat bahwa ini atasanku dan yang kubunuh ini adalah umat Islam sama denganku. Maka pada hal ini kita lebih harus menjunjung tinggi apa yang diajarkan oleh agama kita bahwa tidak boleh membunuh orang tanpa ada kesalahan atau dosa. Karena apa? Karena Islam sangat menjunjung tinggi hakikat nyawa manusia itu. Mangkotala nafsan faka'anna makotala nasa jami'ah. Barang siapa membunuh satu manusia, seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi ini satu pembelajaran, beda antara taat kepada Rasul dan taat kepada atasan. Yang kedua, dalam ayat ini juga kita menemukan bahwa Allah sengaja memberi kesedihan, dan kesedihan itu adalah suatu keberuntungan. Dengan beralihnya perasaan manusia dari merebut harta rampasan kepada kesedihan, sehingga mereka melupakan harta rampasan perang tadi. Munculnya kesedihan ini adalah suatu asabah, kata Ustaz Perdana, suatu keuntungan. Maka tidak selamanya datang kesedihan itu adalah musibah. Boleh jadi dengan hanya datang kesedihan, dia introspeksi diri, belajar menjadi muslim yang lebih baik. Daripada tidak pernah mendapat musibah, tiba-tiba dia merasa dirinya superior, hebat, akhirnya lupa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pembelajaran dari ayat 153 surah Ali Imran. Ya, sangat menarik sekali para pendengar kami yang berbahagia, kaum muslimin. Berbicara tentang musibah yang didapati orang-orang mukmin, Nabi Muhammad dan para sahabat yang soleh dalam perang Uhud ini, tentunya musibah ini juga, ya walaupun tidak dalam bentuk yang sama, tetapi terjadi pada diri, keluarga, dan pribadi kita. Tapi yang paling penting kita ambil adalah segala musibah yang terjadi hendaklah dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Mendekatkan diri dengan artinya kesadaran penuh. Ya, ingin saya contohkan, ada sebagian masyarakat ketika dia mendapatkan musibah, dia respon secara situasional saja. Contoh, ketika seorang ya tidak dekat dengan agama, bahkan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang negatif, yang tidak membuahkan pahala dan kebaikan, ternyata Allah mengujinya dengan mengambil anaknya yang dia cintai. Kita lihat setelah anaknya wafat, sang ayah yang tak pernah ke masjid pergi ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita senang. Mm-mm. Tetapi apa yang terjadi? Itu hanya cuma berlangsung 40 hari saja. Batas kesedihannya itu. Artinya apa? Dia tahu bahwasanya itu adalah merupakan kebaikan. Ketika dia dapat musibah, dia ingat sama Allah. Nah, tetapi ketika musibahnya ini tidak dibaringi dengan pendalaman ilmu pengetahuan, kesadaran penuh tentang kewajibannya untuk taat dan patuh kepada Allah, mengisi rumah Allah, baik ketika musibah atau ketika senang, akhirnya membuat dia hanya menyikapi musibah dengan mentaati Allah dalam situasi-situasi yang tertentu. Setelah 40 hari kita tak temui dia lagi di saf pertama di masjid. Dia mungkin sudah kembali kepada habitatnya bersama kawan-kawannya. Nah, ketika ditanya kembali, dia sudah mengatakan, kesedihanku sudah habis, saya sudah laporkan sama Tuhan. Ya, sekarang Tuhan sudah menerima laporan saya. Saya kembali kepada kawan-kawan saya untuk memulai kerja yang seperti dulu lagi. Nah, ini namanya musibah yang ditanggapi secara emosional dan tidak melalui sebuah pembelajaran keilmuan yang dalam. Nah, bagi orang-orang mukmin seharusnya musibah itu dapat lebih mendalami dia, mendekatkan dia kepada kebaikan dan kepada nilai-nilai ilahiyah dan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, sangat senang sekali kami bisa bersama saudara-saudara sekalian, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan lewat program Bedah Tafsir ini kami senantiasa dapat menyapa kaum muslimin yang berbahagia, dan tetap kami iringi seluruh aktivitas bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pelajar sekalian, tetap dalam lindungan Allah dan mendapatkan kesuksesan dalam seluruh aktivitas dan keberkahan dalam umur dan harta. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi pahala dan kebaikan di sisi Allah. Kami, saya Ustaz Hanafi, Ustaz Zainal Arifin, dan Ustaz Perdana mengucapkan jazakumullahu khairan wa nashkurukum ala mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.